Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Ikhwana fi din a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa termasuk ciri seorang mukmin adalah menjaga rahasia. Tidak menyebarkan rahasia. Nah, kita sudah membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada satu dalil yang belum kita baca, yakni hadis yang ke-688. Qala rahimahullah wa an thabit an Anas radhiyallahu anhu qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-abu ma'al ghilman. Dari Thabit, dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dalam keadaan aku sedang bermain-main bersama anak-anak kecil, teman-temanku. Fasallama alaina, maka Nabi pun mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani fi hajatin, kemudian Nabi mengutusku untuk suatu keperluan rahasia. Fa'abtu'tu ala ummi, sehingga aku agak telat pulang ke tempat ibuku. Falamma ji'tu qalat ma habasak, setelah aku datang ibuku bertanya, apa urusan yang menghalangimu datang tepat waktu sampai terlambat seperti ini? Fakultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku lihajatin, untuk suatu kebutuhan. Faqalat ma hajatuh, maka ibuku bertanya, kebutuhan apa? Qultu innaha sirrun, kebutuhan yang dimaksud itu rahasia, wa ibuku. Qalat la tuhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan, ya sudah, jangan sekali-kali kamu membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Qala Anas, Anas berkata, wallahi law haddastu bihi ahadan la haddastuka bihi ya Thabit, demi Allah seandainya aku boleh membocorkan rahasia itu kepada seseorang, pasti yang aku ceritakan, nah pasti orang yang aku bocori rahasia itu adalah engkau, wahai Thabit, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawal Bukhari ba'dahu mukhtasaran. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebagian secara ringkas. Nah, dalam hadis yang mulia ini, ikhwanabtu na'azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat akrab sama anak-anak dan mengetahui tabiat-tabiat anak-anak. Jadi mudah bergaul dengan anak-anak. Walaupun beliau adalah seorang nabi dan rasul dan kepala negara di zamannya. Nah, yang kedua, dalam hadis ini terdapat faedah termasuk bentuk pendidikan yang baik untuk anak-anak ialah kita membiasakan diri memberi salam kepada mereka. Nah, jadi kita tidak menunggu mereka yang menyampaikan salam, tapi kita memberi salam kepada anak-anak itu. Karena biasanya anak-anak itu kurang peka, ya. Kalau sudah sibuk main gitu, sudah lupa kanan kirinya, ya. Sehingga di antara cara untuk mendidik mereka adalah memberi salam kepada mereka supaya mereka menjawab salam itu dan terbiasa dengan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Nah, yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am sayang kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu taala. Di antara bentuk sayangnya yang pertama, walaupun tugasnya Anas ini membantu Rasul, tapi beliau memberi kesempatan kepada Anas ibnu Malik untuk bisa bermain dengan teman-temannya, ya. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kepercayaan kepada Anas untuk menyimpan rahasia beliau. Biasanya orang yang diberi kepercayaan untuk memegang rahasia adalah orang-orang pilihan, ya. Nah, orang-orang yang terpercaya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain, bahwa Anas ibnu Malik radhiyallahu taalaan, meskipun masih anak-anak, memiliki sifat amanah dalam menjalankan tugas dan juga memiliki amanah dalam menjaga rahasia. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sifat amanah tersebut. Ketika Rasul memberi tugas kepada Anas ibnu Malik, langsung dijalankan dengan baik. Ketika Rasul memberi rahasia Anas ibnu Malik, juga amanah menjaganya. Bahkan tidak cerita kepada siapapun, termasuk kepada siapa? Ibunya atau orang dekat Anas ibnu Malik. Itu Tsabit. Anas ibnu Malik mengatakan, seandainya aku boleh membocorkan rahasia itu kepada seseorang, niscaya pihak yang akan aku beri bocoran pertama kali adalah engkau, wahai Tsabit. Berarti Tsabit ini orang kepercayaan Anas, ya. Nah, tapi tidak dikasih bocoran itu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah keutamaan Ummu Anas, ibunya Anas. Keutamaannya ialah mendidik anaknya untuk amanah dalam menjaga rahasia. Ketika ditanya, kenapa kamu kok telat datang? Anas menjawab, aku disuruh Rasul untuk suatu keperluan. Ketika ditanya keperluan apa? Anas mengatakan, itu rahasianya Rasul, aku gak boleh cerita sama siapa-siapa. Maka ibunya tidak kemudian mendesak Anas membocorkan rahasianya Rasul SAW, tapi justru membimbing dengan pendidikan yang baik untuk tetap menjaga rahasia. Kamu jangan cerita-cerita tentang rahasianya Rasul tadi kepada siapapun. Nah, ini bentuk tarbiyah yang baik dari seorang ibu kepada anaknya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Di antara sifat orang yang beriman adalah at-ta'awun 'alal birr wa taqwa, yakni saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sabit ibunya Anas ini malah mendukung Anas untuk tetap menjaga rahasia, tidak memaksa membocorkan rahasia. Berarti kan ta'awun 'alal birr wa taqwa. Barakallahu fikum. Demikianlah yang harus kita lakukan, ya. Tidak sedikit-sedikit disebar rahasia orang di medsos-medsos, ya. Nah, posting-posting, ya. Nah, ini bahayanya sangat besar. Ini keimanannya sedang menipis, ya. Tidak usah rahasia, ya sudah disimpan aja. Tidak usah kemudian apa ini disebarluaskan. Apalagi itu terkait dengan harkat dan martabat seseorang, ya. Nah, barakofikum. Selanjutnya, bab yang ke-86. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah babul wafa bil ahdi wa injazil wa'di. Bab memenuhi perjanjian dan kesepakatan. Al-wafa bil ahdi sama injazul wa'di sama. Melaksanakan atau mentaati kesepakatan dan perjanjian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita bermuamalah dengan orang lain, ya. Maka di sana biasanya ada kesepakatan-kesepakatan, janji-janji, ya, yang dibuat. Maka sifat mukmin yang baik adalah memenuhi janji dan memenuhi kesepakatan-kesepakatan. Nah, tidak mengingkari kesepakatan itu, tidak merusak kesepakatan-kesepakatan tadi. Oleh karena bergaul dengan sesama, maka sering terjadi gesekan-gesekan atau permasalahan-permasalahan, perselisihan-perselisihan, permusuhan-permusuhan, perpecahan-perpecahan, ya. Maka di situ ada istilah islah damai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, ya. Maka wajib bagi kedua belah pihak yang ikut dalam kesepakatan tadi untuk tidak melanggar kesepakatan yang dibuatnya. Dengan catatan, kesepakatan tadi itu adalah kesepakatan yang baik, bukan kesepakatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat tentang masalah ini. Yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 34. Qala Allah Ta'ala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah. Wajib bagi kalian memenuhi perjanjian dan kesepakatan. Sesungguhnya perjanjian dan kesepakatan akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini dia memenuhi perjanjian dan kesepakatan ataukah merusaknya ataukah melanggarnya. Baik. Yang kedua, surah An-Nahl ayat 91. Wa qala ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. wajib bagi kalian memenuhi perjanjian dengan Allah ketika kalian melakukan perjanjian tersebut. Nah, yang dimaksud dengan perjanjian dengan Allah ialah perjanjian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi yang dimaksud dalam bab ini memenuhi janji dan kesepakatan itu sifatnya umum, baik kesepakatan antara Allah taala dengan hambanya ataupun kesepakatan sama hamba, ya. Naam. Kalau kesepakatan hamba dengan Allah ialah kesepakatan atau perjanjian untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Adapun perjanjian dan kesepakatan dengan sama hamba, ya, kesepakatan dalam berbagai macam masalah, baik masalah dunia maupun masalah agama, yang penting tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk dipenuhi, ditaati, tidak dilanggar. Yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan surah Al-Ma'idah ayat 1. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian memenuhi kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian. Al-uqud di sini adalah perjanjian atau kesepakatan. Dalil yang keempat, surah Saf ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah kalian berkata tapi tidak kalian kerjakan. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakannya dalam bab memenuhi janji. Berarti orang yang melanggar perjanjian, melanggar kesepakatan, berarti telah melakukan dosa besar. Karena dalam ayat ini disebut kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, tidak melaksanakan apa yang kalian katakan dalam kesepakatan-kesepakatan tadi. Ciri-ciri dosa besar itu dimurkai oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis kata-kata kemurkaan Allah, menunjukkan dosanya ialah dosa besar. Jadi mengingkari janji, melanggar perjanjian dan kesepakatan itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Barakallahu'alaikum. Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-689. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalath idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khad. Mutafaqun alaih. Zada fi riwayat li Muslim wa in soma wa salla wa za'ama annahu muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tanda munafik itu diantaranya ada tiga. Yang pertama, jika bicara dusta. Yang kedua, jika berjanji mengingkari janji. Yang ketiga, jika diberi amanah berkhianat. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, sekalipun orang tadi rajin puasa, rajin sholat, dan mengaku muslim. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kemunafikan yang bisa dilihat pada diri seseorang. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda nifak amali, kemunafikan yang bersifat apa ini, amalan, bukan keyakinan, ya. Nah, sehingga mudah untuk diketahui. Yang pertama, kalau bicara dusta, bohong, ya, suka merekayasa, nah, dengan pembicaraannya, kok menutup-nutupi apa ini, kebenaran dengan lisannya, suka bohong, bohong, bohongi orang, wah, munafik. Yang kedua, ketika berjanji dia mengingkari janji, atau ketika membuat kesepakatan dia melanggar kesepakatan, cirinya munafik. Ini yang dibahas dalam bab ini, ya. Berarti orang yang tidak memenuhi janji, tidak mengikuti kesepakatan, bahkan melanggar kesepakatan, maka dia memiliki salah satu dari ciri munafik. Dan yang ketiga, jika diberi amanah, dia khianat. Khianat itu tidak menjalankan tugas dengan baik. Tinggal saja, ya. Nah, enggak tanggung jawab, namanya khianat. Dalam tambahan riwayat Imam Muslim disebutkan, wa in shoma wa shalla wa zama anna muslim, sekalipun dia rajin puasa, rajin sholat sunnah dan mengaku sebagai muslim yang baik, tapi kalau punya tanda-tanda seperti itu, berarti dia punya tanda-tanda apa ini, kemunafikan, ya. Dan tanda-tanda kemunafikan ini termasuk dosa besar, walaupun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, karena kemunafikannya bersifat amali. Nah, insyaallah, ya. Jadi jangan tertipu dengan orang ini rajin puasa Senin Kemis, puasa Dawud bahkan, ya, rajin sholat sunnah, rajin sholat malam, tapi kalau ngomong kok suka bohong, kalau janji suka mengingkari. Aku pinjam uang, ya, 1 bulan, tapi setelah 1 bulan gak dibayar, gak ada omongan, ditagih marah-marah, ya. Nah, ini termasuk, ya, mengingkari janji. Nah, atau ada kesepakatan yang dibuat, kesepakatannya baik, tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia langgar kesepakatan itu, ya. Nah, ini kalau diberi amanah dia khianat, enggak melaksanakan dengan baik. Wah, tanda-tanda kemunafikan ada pada diri orang itu. Jangan terpengaruh dengan puasanya, sholatnya, ya. Nah, berarti kualitas imannya jelek. Hadis berikutnya yang ke-690. Wa Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba man kunna fihi kana munafiqan khalisa, wa man kanat fihi khasrah minhunna kanat fihi khasrah minal nifaq hatta yata'aha. Ada 4 perkara, barang siapa yang memiliki 4-4-nya, maka dia munafik sejati. Dan barang siapa yang memiliki salah satunya, maka dia memiliki salah satu tanda kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khana, ketika diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara suka dusta. Wa idza ahada ghadara, ketika dia melakukan kesepakatan atau perjanjian dia merusaknya, melanggarnya. Wa idza khasama fajara, kalau berselisih tengkar dia membalas dengan melampaui batas. Baik. sengkar gitu, dicela satu kali, balasnya lima kali celaan. Ya. Nah, kalau tengkar jagonya. Gitu, ya. Kalau balas gitu melampaui batas bahasanya. Itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Tiga sudah masuk dalam faedah hadis sebelumnya. Satu tambahannya ini, wa idza khosama fajharu. Kalau berselisih, kalau bertengkar, dia melakukan kejahatan dengan membalas lebih dari yang dibolehkan. Dipukul sekali, balas dua kali. Nah, diejek sekali, balas ngejeknya 10 kali. Diteror sekali, balas neror berkali-kali. Begitu. Pokoknya kalau dia tengkar, berselisih, melakukan kejahatan dengan membalas pertengkaran itu lebih jelek. Nah, tanda munafik. Kalau semuanya ada pada diri seorang, wah ini munafik sejati. Ngomongnya bohong, janji diingkari, enggak amanah, kalau tengkar jahat, ya membalas melampaui batas. Nah ini munafik tulen, munafik sejati. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya yang ke-691. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qad jaa malul bahrain aqaituka hakada wa hakada. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an, beliau pernah bercerita Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Jabir, kalau datang harta ghanimah ya dari al-bahrain, kamu akan aku beri dari harta itu sekian sekian. Falam yaji malul bahrain hatta qubida nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Harta dari Bahrain belum datang, tapi Rasul sudah meninggal dunia. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau janjikan, masih belum keturutan, ya. Nah, falamma ja'a malul Bahrain amara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu fanada. Ketika di zaman pemerintah Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, harta dari Bahrain yang disebut-sebut oleh Rasul benar-benar datang, ya. Maka Abu Bakar menugasi seseorang untuk menyampaikan pengumuman. Mangkana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idatun au dainun falyatina. Barang siapa yang memiliki perjanjian dengan Rasul atau ada utang piutang dengan Rasul, segera datang kepada kami. Fa'ataituhu, maka aku, kata Jabir, mendatangi Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Wa qultulahu, aku sampaikan kepada beliau, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala likada wa kada. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji kepada saya demikian-demikian. Ya, ini kalau datang harta dari Bahrain, wahai Jabir, kamu tak kasih sekian-sekian. Fahathali hasyatan. Maka Abu Bakar langsung ya mengambil harta dari Bahrain itu dengan tangannya. Sekali ambil buahnya. Untukmu. Itu ya. Fa'adatuha fa'idah ya khamsumiyah. Aku hitung jumlah uang tadi. Ternyata jumlahnya 500 dinar. Fakalali, Abu Bakar berkata kepadaku, "Khudh mitslaiha." Itu ambil. Ambil lagi dua kali lipatnya. Biar puas, ya. Ambil lagi dua kali, ya. Dua kali seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, fadhilatina azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala yang telah menunaikan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir. Nah, tapi karena Rasulullah sudah meninggal, hartanya baru datang, ya nggak bisa ngasih Jabir dalam posisi sudah meninggal, ya maka khalifah pengganti beliau lah yang apa ini menunaikannya, ya. Nah, berarti Abu Bakar menunaikan janji Rasul, berarti Abu Bakar juga menunaikan janji, ya. Nah, taib. Kalau ada yang bertanya, kok semudah itu Abu Bakar percaya sama Jabir? Enggak ada suratnya, enggak ada dokumennya, ya. Jabir cuma bilang bahwa Rasul janji sama saya, kalau ada harta dari Bahrain datang, aku akan dikasih uang banyak sama beliau. Abu Bakar kok langsung aja, oh yaudah, ambil lagi dua kalinya. Kenapa kok semudah itu beliau percaya sama laporan Jabir? Jawabannya, karena Jabir semasa hidupnya adalah sahabat yang terkenal memiliki sifat wara, sangat hati-hati, tidak sampai mengambil sesuatu yang meragukan, apalagi yang haram, ya. Nah, maka Abu Bakar percaya karena kebiasaan Jabir memiliki sifat wara. Jangankan yang haram, ya, yang masih meragukan saja dia nolak. Tapi ini kenapa kok dia ngomong pernah dijanjikan Rasul uang yang banyak? Berarti apa yang disampaikan itu jujur. Nah, ya, seperti itu. Jadi kejujuran itu terbukti dari tindakan nyatanya tadi. Cukup sebagai bukti, enggak perlu kuitansi atau catatan apa, enggak perlu. Karena kalau kuitansi atau lembaran-lembaran itu bisa dimanipulasi, ya. Tapi pancaran kejujuran seseorang itu enggak bisa dibohong, ya. Nah, dilihat rekam jejaknya, ya. Oh, ini enggak pernah bohong. Ini selalu jujur, selalu hati-hati. War. Nah, maka Bapak langsung begitu. Faedah berikutnya dalam hadis ini, fa nabitina azakumullah, disyariatkan bagi keluarga mayat atau yang bertanggung jawab terhadap mayat untuk memberi pengumuman terkait dengan janji-janji si mayat atau hutang piutang, ya, untuk memberi ketenangan kepada si mayat dari tuntutan-tuntutan di pengadilan akhirat nanti. Nah, jadi kalau ada yang meninggal, kita keluarganya atau kita yang bertanggung jawab terhadap mayat atau jenazah, kita sampaikan, ya, yang pasti punya utang piutang dengan si mayat, silakan menghubungi kami, ya, keluarga, ya, kita akan mengurusnya. Atau ada yang pernah merasa dapat janji-janji dari si mayat, silakan datang, ya. Untuk yang janji-janji tadi, ya, kita lihat korina, ya. Ini orang biasa bohong apa tidak? ya. Nah, kalau dulu lain lagi, ya. Nah, Jabir jelas sahabat yang mulia, enggak akan bohong. Itu datang banyak, wah antri banyak sekali. Ya, si Fulan pernah janji sama aku mau ngasih sepeda motornya dia. Ya kedua kata kamu, Fulan janji rumahnya itu mau dikasihkan ke aku. Apa janji-janji gitu, tapi tidak bawa bukti. Kalau enggak ada yang dikenal, majahil semua itu, ya. Enggak punya barang bukti, maka harus mendatangkan bukti. Kemudian kita memberi dalil dengan ini. Abu Bakar enggak pakai tanya sama Jabir langsung dikasih. Kamu kok pakai tanya? Bukti segala. Kamu sama Jabir beda. Abu Bakar kenal baik sama Jabir. Jabir juga terkenal warok. Saya enggak kenal kamu. Ya, aku juga enggak tahu kamu itu warok atau ya, nah penipu lo gak tahu ya kan. Maka kalau mengklaim harus bisa mendatangkan apa ini, bukti. Nah, kalau gak bisa dengan bukti, mohon maaf, kami gak bisa melayani ya. Nah, habis sepeda motor, minta mobil, minta tanah, minta, bahkan dia bilang kalau dia mati istrinya aku yang nikahi. Wah ini repot, gak ada bukti ya. Nah berarti banyak di akhir zaman ya kebohongan-kebohongan ya. Nah bahkan memanipulasi bukti, nah itu yang repot. Kalau orang-orang zaman dulu itu kalau bohong ya bohong gitu aja, jujur ya jujur. Orang sekarang itu gak ada yang polos ya. Nah, orang itu bohong bisa memoles dirinya seolah-olah jujur. Kok bisa? Ya, sekarang itu mudah untuk memutarbalikkan barang bukti. Ya, nah, tapi ya tadi itu sepandai-pandai tupai melompat, ya akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang itu bersiasat, ya lama-lama kebongkar juga. Nah, kalau enggak bisa dibongkar di dunia, ya dibongkar di akhirat. Barakallahu fikum, ya kan? Nah, maka kita harus hati-hati dalam urusan kita bermuamalah dengan orang-orang sekarang, ya. Semuanya butuh bukti saat ini itu, ya. Nah, karena bohong itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, ya. Memanipulasi bukti juga dianggap biasa, ya. Nah, maka kita benar-benar harus hati-hati. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan fillah na'udzubillah, terdapat faedah bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an adalah khalifah terbaik. Nah, dan beliau adalah yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kalangan umatnya. Jadi walaupun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an fasilitas-fasilitas saat itu masih belum sempurna, tapi beliau masya Allah ya, nah memberi barokah ya, nah dengan keadaannya ya, tapi penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala pada masa kekhalifahannya. Nah, bahkan di antara barokahnya Abu Bakar ialah menunjuk Umar sebagai penggantinya. Jadi Umar itu jadi khalifah bukan dari pemilihan ya, tapi ditunjuk sama sahabat Abu Bakar. Nah, kan semuanya mengakui Umar itu khalifah yang tegas, digelari Al-Faruq ya, tegas dalam masalah al-haq dan yang batil. Nah, pemimpin yang ideal ya. Nah, kalau ditanya itu hasil pemilihan atau gimana, semuanya diam ya. Nah, kenapa? Karena jawabannya ialah ditunjuk sama khalifah sebelumnya ya. Nah, kenapa kok diam ya? Karena menunjukkan semacam itu enggak mereka restui. Ya. Ternyata penunjukan semacam itu justru membawa barokah, ya kan? Nah, barokahikum. Jelas. Jadi Umar itu khalifah yang dianggap tegas, adil, berwibawa, disegani kawan maupun lawan. Itu adalah barokah dan Abu Bakar, ya, nunjuk Umar gitu. Suka pakai pemilihan Umar yang melanjutkan. Ini sebagai bantahan mereka-mereka yang tidak setuju dengan penunjukan dari atasan, ya. Nah, semuanya harus dipilih rakyat, ya. Nah, jawabannya tidak demikian, ya. Nah, banyak yang ditunjuk oleh sebelumnya bagus, banyak yang dipilih rakyat malah khianat, ya kan? Banyak. Jadi enggak jadi patokan. Oleh sebab itulah dalam Islam itu tidak mempermasalahkan sistem kerajaan ataupun sistem penunjukan itu, ya. Nah, taibarakum. Yang penting adalah pemimpinnya itu adil, ya, adil memperhatikan kondisi rakyat dan lain sebagainya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa menjaga rahasia, dan orang-orang yang selalu memenuhi janji dan tidak melanggar kesepakatan-kesepakatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.